Setiap saat ku tunggu suratmu, ingin mendengar beritamu. Sejak berpisah setahun yang lalu, sampai kini tiada kabar darimu. Hatiku jadi resah tak menentu ketika terbayang wajah yang lesu. Apakah yang terjadi menimpa dirimu? Cintaku tetap setia padamu. Oh angin, sampaikan salamku padanya yang jauh di seberang sana. Katakan aku segera menjemputnya untuk kembali ke desa yang penuh kedamaian. Di sini kita menuju bahagia. Jadi resah tak menentu ketika terbayang wajah yang lesu. Apakah yang terjadi menimpa dirimu? Cintaku tetap setia padamu. Oh angin, sampaikan salamku padanya yang jauh di seberang sana. Katakan aku segera menjemputnya untuk kembali ke desa yang penuh kedamaian. Di sini kita menuju bahagia. Oh angin, sampaikan salamku padanya yang jauh di seberang sana. Katakan aku segera menjemputnya untuk kembali ke desa yang penuh kedamaian. Di sini kita menuju bahagia. Untuk kembali ke desa yang penuh kedamaian. Di sini kita menuju bahagia.